بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد pada sore hari ini bertepatan dengan tanggal 30 Safar, di akhir, di penghujung bulan Safar ini, kita semua diberikan at-taisir min Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa duduk bersama walaupun di lain tempat, bersama-sama untuk mengamalkan dan juga menghidupkan dan juga menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang sangat mulia, sunnah majlis al-ilm, majlis al-dzikr, sunnah talabil ilmi, at-tafaqquh fid-din. Nah, sehingga di saat kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjaga sunnah ini, tidak ada kata-kata yang paling utama dan terutama melainkan pujian syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala semakin menambah nikmat karunia-Nya kepada kita semua, terutama tambahan nikmat hidayah, nikmat taufik, semakin kokoh di dalam berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah, dan juga manhajus salaf, beriringan dengan banyaknya fitan, ma dhahara minha wa ma batan, dengan menyebar luasnya berbagai syubhat. Nah, yang tidak sedikit dari thalabatul ilmi tenggelam dalam lautan fitnah dan tenggelam dalam kegelapan syubhat, naudzubillah. Ikhwana fi din a'azzani Allah wa iyyakum, pada kesempatan sore hari ini kita insyaallah melanjutkan tafsir surat An-Nas. Nah, kenapa kita mempelajari tafsir surat ini? Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, dua surat Al-Falaq dan juga An-Nas di antara surat-surat yang sangat mulia, yang sangat agung. Semua Al-Quran, Al-Quran kulluhu kalamullah, semuanya adalah kalamullah ta'ala yang syarat dengan ilmu, faedah dan juga hikmah. Nah, namun di masing-masing surat tersebut memiliki keutamaan-keutamaan yang berbeda, memiliki fadilah-fadilah yang berbeda-beda. Maka dua surat ini, walaupun dari surat-surat yang pendek, tetapi walaupun pendek suratnya, walaupun pendek ayat-ayatnya, namun mengandung berbagai fadail yang sangat besar. Di antaranya telah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Sebagai surat Al-Mu'awwidzataini, dua surat yang dijadikan 6 bacaan untuk kita beristiazah kepada Allah, bacaan untuk kita untuk meruqyah, mengusir syayatin, menghilangkan sihir dan sebagainya. Nah, surat yang dibaca di pagi, di sore hari, sebelum tidur. Dalam sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, "Ya Uqbah ibn Amir," berkata Rasulullah, "Wahai Uqbah ibn Amir, ala u'allimuka suwaran ma unzilat fit Taurat wala fil Zabur wala fil Injil wala fil Furqan mithluhun mithluhunna. Wahai Uqbah ibn Amir, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa surat yang tidak diturunkan dalam kitab suci At-Taurat dan juga tidak diturunkan dalam kitab suci Az-Zabur dan juga Al-Injil. Wala fil Furqan mithluhunna, dan juga tidak Al-Furqan yang semisal dengannya, dan tidak ada dalam Al-Furqan yang semisal dengan surat-surat tersebut." Yakni tidak pula dalam Al-Quran yang nilainya, yang fadilahnya seperti beberapa surat-surat tersebut. Artinya, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam menegaskan beberapa surat yang akan diajarkan kepada Uqbah ibn Amir tersebut tidak ada yang senilai, yang sebanding dengan surat-surat itu dalam Al-Quran hatta. Tidak ada dalam At-Taurat, tidak ada dalam Az-Zabur, tidak ada pula dalam Injil, dan tidak ada yang bisa menandingi, yang senilai dengannya, yang semisal dengannya, walaupun dalam Al-Quran. La ya'tiyanna 'alaika lailat illa qara'tahunna fiha. Jangan sampai datang malam kepadamu kecuali engkau membaca beberapa surat tersebut. Di sini juga tentang keutamaan membaca beberapa surat ini di waktu malam hari. Yaitu apa? Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Yang kedua, qala Rasul, qul a'udzu birabbil falaq. Dan yang ketiga, qul a'udzu birabbin nas. Qala Uqbah, fama atat 'alayya lailatan illa qara'tuhunna fiha. Berkata Uqbah, tidak datang masuk malam kecuali aku membaca surat-surat tersebut. Hadalah hadis nam dalam al-akhraj wa al-imam Ahmad fil Musnad wa Tabarani nam disahihkan oleh al-imam al-Albani rahimahullah ta'ala fil silsilah as-sahihah isnadu sahih insyaallah. Ini diantara keutamaan surat An-Nas. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, karena surat ini adalah surat yang sering kita baca, dijadikan wirid bagi kaum muslimin lailan wa nahara wa ba'da salawatil khams, dan juga wirid ba'da salat lima waktu, bahkan zikir di pagi, petang, sore hari, dan juga pagi hari, dan juga zikir sebelum kita tidur. Maka karena besarnya fadilah hadis surah, tidak pantas dan tidak layak kalau kita tidak memahami kandungan makna-maknanya. Dan tidaklah Allah memberikan fadilah-fadilah besar keutamaan-keutamaan yang sangat besar dalam suatu surat, melainkan karena dalam surat itu pasti mengandung hikmah yang tinggi, mengandung ilmu yang dalam, mengandung fawaid kabirah wa azim. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Setelah membaca al-basmalah, ayat yang pertama adalah qul a'udzu birabbin nas. Qul sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kajian yang sebelumnya adalah kata kerja fi'il amr. Fi'il amr. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il al-amr. Kata kerja perintah. Qul, ayya Muhammad. Katakan wahai Muhammad, Nabiina sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mukhatab adalah Nabiina sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengucapkan, untuk mengatakan. A'udzu birabbin nas. Beristiadah. Meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah sebagai bentuk kamal tauhidihi. Kesempurnaan tauhid seorang hamba. Berlindung kepada Allah. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara meminta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini mengandung berbagai fawaid ilmiah. Pertama, al-isti'adah. Bahwa al-isti'adah. Bagian dari ibadah. Bagian dari ta'abbud wal-ibadah. Apalagi Allahu Jalla wa'ala meminta nabinya alaihi salatu wassalam untuk mengucapkan berupa ucapan apa? Al-isti'adza a'udzu birabbil birabbin nas, yang sebelumnya a'udzu birabbil falaq. Tidaklah sesuatu yang Allah perintahkan untuk diucapkan, melainkan perintah untuk berucap tersebut, untuk membaca kalimat tersebut adalah ibadah kepada Allah. Sehingga al-isti'adah meminta al-aud, meminta perlindungan, bagian dari ibadah kepada Allah yang wajib diserahkan hanya kepada Allah. Meminta perlindungan yang tidak ada, yang tidak bisa memberikan perlindungan kecuali Allah, maka wajib beristiadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ini al-mukhatab Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, namun meliputi hukumnya pula kepada umatnya. Karena al-asal perintah kepada Rasul berlaku pula untuk seluruh umatnya. Apalagi Nabiuna sallallahu alaihi wasallam juga menghasung umatnya dalam banyak riwayat tadi, membaca hadis surah di pagi hari, di sore hari, sebelum tidur, sebagai surat ar-ruqyah, dan banyak hal. Dalam ayat ini pula tentang bahaya beristi'adah li ghairillah. Beristi'adah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. meminta perlindungan selain kepada Allah, maka ini bagian dari syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ia berdoa selain kepada Allah, beribadah selain kepada Allah, mendatangi tempat-tempat keramat, mendatangi orang-orang yang meninggal dunia, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, yang diagungkan, bahkan mendatangi orang-orang yang masih hidup, beristiada dengannya, dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, dia beristiada kepadanya. Ini adalah bagian dari asyirkul akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dia rumahnya diganggu oleh jin atau makhluk jin, atau diganggu oleh tukang sihir. Yang wajib bagi seorang muslim adalah al-isti'adzah kepada Allah, bukan mendatangi atau mencari orang tua-orang tua, dalam bahasa mereka dukun-dukun, untuk mengusir sihir tersebut. Ini menghilangkan sihir dengan cara yang mungkar. Bahkan kemungkaran yang paling besar, mendatangi dukun-dukun, meminta di sana untuk bisa mengusir jin dalam tubuhnya, untuk mengusir jin dalam rumahnya, bukan istiadah kepada Allah, tapi justru mendatangi orang-orang yang dikeramatkan, orang-orang yang diagungkan tadi. Beristiadah kepada manusia yang tidak bisa dimampui kecuali oleh Allah semata. Dia berlindung kepadanya, kepada selain Allah, dalam hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Bani Adam, dalam hal yang tidak mungkin bisa dimampui oleh Bani Adam. Maka ini pertanda bahwa dia beristiadah kepada selain Allah penuh dengan keagungan. Ini letak ta'zim li ghairillah dan letak ta'abbud li ghairillah, karena mengandung apa? Pengagungan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada syirik, asyirkul akbar. Dan apa yang kita sampaikan tersebut bukanlah sesuatu yang mengada-ngada, tapi ini sesuatu yang realita di tengah masyarakat. Din kita, Nabiuna sallallahu alaihi wasallam mendidik, mengajarkan kepada umatnya untuk bertauhid. Di antara bentuk at-tauhid adalah al-isti'adzah billah wahdah la syarikalah. Hanya beristi'adzah kepada Allah semata dan tidak kepada yang lainnya. Dan ini adalah tawakkul yang sebenarnya. Bertawakal kepada Allah yang sebenarnya, di antaranya ada beristi'adzah kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Naam, taib. Sebelum kita pindah kepada ayat kedua, kita berikan kesimpulan. Yang pertama, bahwa al-isti'adzah, bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristi'adah kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. sesuatu yang Allah perintahkan. Ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya. Pertanda bahwa itu adalah ibadah. Isti'adah min anwa'i al-ibadat. Yang kedua, walaupun al-mukhatab yang diperintah tersebut adalah Nabiuna alaihi salatu wassalam, tetapi al-asal minal usul, segala yang diperintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam berlaku untuk seluruh umatnya. Dan ketiga, beristi'adah kepada Allah semata. Qul a'udhu birabbin nas. Perintah beristi'adah hanya kepada Allah. Bagian dari at-tauhid. Karena isti'adah adalah ibadah wa ta'abbud, maka wajib menyerahkannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi rabbin nas, ini Allah subhanahu wa ta'ala, dialah rabbun nas. Bahkan rabb ghairihim, ghair nas. Dialah rabb, pencipta, penguasa, pengatur manusia dan selain mereka. Rabbun nas, rabbul malaikat, wa rabbul jinni, wa rabbus samawat, wa rabbul ardi, wa rabbus syamsi, wa rabbul qamar, rabb kulli syai', rabbul alamin. Tetapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan 6 dengan menyebutkan birabbin nas. Karena surat An-Nas 6, maka dalam rangka 6 adanya tujuan dan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala alam khususkan penyebutan bi rabbin nas. Walaupun Allah sebagai Rabbul Alamin, namun Allah mengatakan bi rabbin nas. Ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Mengingatkan kepada manusia, segenap manusia, bahwa di sana ada Rabb, Rabbukum, Allah tabaraka wa ta'ala, sebagai Rabbun nas. Supaya manusia sadar. Manusia sebagai makhluk, ada yang menciptakannya, ada yang menguasainya, ada yang memilikinya, dan ada pula yang mengaturnya, yaitu Allah Rabbun Nas. Allah mengatakan, ya yuhannas, waskal manusia, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Menyebut kalimat An-Nas supaya lebih mengena. Allah ingatkan untuk segenap manusia seluruhnya bahwa Allah menciptakan kalian, yang mengatur kalian. Maka beribadalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini, a'udhu birabbin nas, karena Allah sebagai Rabbun nas, beristi'adalah kepada Allah. Karena Allah sebagai Rabbun Nas, yang menciptakan manusia, yang menguasai manusia, yang memiliki manusia, dan mengatur manusia. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa di atas segala sesuatu. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Karena Allah Rabbun Nas, maka beristi'adahlah kepada Rabbun Nas. Waskal manusia, hendaknya mereka sadar. Hendaknya mereka beristi'adah kepada Rabbuhum. Karena mereka sebagai Rabbuhum. Dan Rabbun Nas memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. sehingga pantas dan selayaknya, sepantasnya manusia tidak beristiadah meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malikin Nas. Ayat ini dibaca dengan bil qasr Malikin Nas, tidak boleh dengan Malikin Nas. Beda dengan surat 6 Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, boleh dibaca dengan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Nah, adapun fi hadis surah dengan qasr, bukan dengan panjang, tidak boleh memilih. Nah, Malikin Nas. Limada? Li'anna hadil qira'ah, yaitu qira'atul Qur'an, itu adalah taufiqiyah. Sifatnya baku mencontoh apa adanya sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan Al-Qur'an, Rasul hanya membaca dengan satu bacaan Malikin Nas pada surat ini dengan bacaan bil qasr Malikin Nas, maka kita pun juga mengikuti. Karena al-qira'ah sifatnya ta'abbudiyah, sifatnya ibadah. Sudah baku, sudah paten dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan perkara istihadiyah. Nah, tapi perkara ta'abbudiyah. Beribadah kepada Allah sesuai dengan bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surat Al-Fatihah memang Rasul membaca dengan dua bacaan. Dengan mat panjang Maliki Yaumiddin. Ini qiraah yang sahihah. Qara'a biha Rasulullah alaihi salatu wasalam. Atau dengan bil qasar pendek Maliki Yaumiddin qara'a biha Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dua-duanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kita berjamaah di belakang makmum, hendaknya kita membaca sesuai apa yang mereka ketahui. Kalau kita ingin memberikan faedah, sampaikan terlebih dahulu sebagai tambahan faedah bagi para jamaah. Malikin Nas. Al-Malik. Mawal Malik. Al-Malik adalah alladhi lahu sultah al-ulya finnas wa tasarruf al-kamil huwa Allah azza wa jal, yang memiliki kekuasaan yang tinggi pada manusia, yang bisa menguasai secara total sempurna tentang manusia. Wa tasarruf al-kamil, dan dialah yang betul-betul yang bisa mengatur secara sempurna. Itulah Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat Malikin Nas, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, sifat as-sultah bagi Allah adalah sifat yang sempurna, kekuasaan yang sempurna, dan pengaturan yang sempurna. Itu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang di luar kekuasaannya, pengaturannya. Tidak ada yang bergerak sendiri. Tidak ada yang berjalan sendiri. Tidak ada sesuatu yang di luar kekuasaannya, di luar pengaturannya. Sama tahta mulkihi wa tahta tasarrufihi jalla wa ala. likamali mulkihi, karena kesempurnaan kekuasaan Allah dan kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beristiadah kepada Allah? Pertama, dialah Rabbun Nas. Kedua, dialah Malikin Nas yang menguasai manusia. Maka dia pula lah yang bisa, 6, mencarikan jalan keluar dan bisa memberikan pertolongan dan perlindungan kepadanya. Karena Allah sebagai Malikin Nas, bukan selainnya. Bukan orang-orang yang setelah orang yang sudah meninggal dunia yang dikeramakan, diagungkan, dimintai istiadah. Dia sendiri yang sudah meninggal dunia mengkhawatirkan nasibnya. Kalau dia bukan orang-orang saleh, apalagi orang-orang kufar musyrikin fid dunya di masa hidupnya, jelas kesengsaraan menimpa diri mereka. Lalu bagaimana kita meminta kepada orang yang sengsara atau orang-orang soleh? Wali-wali Allah sudah meninggal dunia, mereka tidak mampu memberikan perlindungan, tidak bisa menjawab doa-doa mereka yang mereka sudah telah tiada. Sekalipun yang sudah hidup, sekalipun yang masih hidup, mereka semua manusia, tidak bisa memberikan perlindungan kecuali biiznillah. Semuanya dengan biiznillah tabaraka wa ta'ala. Apa dalam hal, dalam perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh Bani Adam, maka wajib beristiadah kepada Allah. Dan tidak boleh beristiadah selain kepada Allah. Fahada wa syirik. Ilahin nas. Dia Allah sebagai ilahnya manusia. Ma'luhum wa ma'buduhum. Ma'budnya manusia adalah Allah. Ilahnya, ilah yang berhak diibadi oleh manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindunglah kepada Allah sebagai ma'luh, sebagai ma'buduhum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bentuk meminta perlindungan. Berlindung dari apa? Yang Nabi diminta oleh Allah untuk berlindung kepada Rabbin Nas, kepada Malikin Nas, kepada Ilahin Nas, beristiada kepada Rabbun Nas, beristiada kepada Malikin Nas, beristiada kepada Ilahin Nas. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini perintah Nabi, perintah Allah kepada Nabinya untuk beristiadah. Beristiadah dengan Rabbin Nas, dengan Malikin Nas, dengan Ilahin Nas. Dari sesuatu perkara, menunjukkan perkara itu sesuatu yang besar, yang berat. Dan bahaya. Menunjukkan bahaya sesuatu itu. Apa itu? Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan dan keburukan, al waswas, bisikan-bisikan. Nah, berupa bisikan-bisikan yang jahat, pola-pola pikir yang rusak, Nah, berbagai syubhat yang merusak pola pikir, pola pikir terkadang akidah. Nah, syubhat yang merusak akidah, prinsip manusia, dihembuskan dari bahaya hembusan, dari bahaya bisikan-bisikan yang merusak akidah manusia, merusak prinsip pokok-pokok dasar manusia, mengemas berbagai macam syirkiyat adalah ditampakkan sebagai bentuk dari prinsip at-tauhid. Digambarkan itu ada tauhid kepada Allah, padahal itu adalah syirkiyat. Dihembuskan di dalam dada-dada manusia bisikan-bisikan, baik dari jin ataupun manusia, dan juga bisikan-bisikan, hembusan-hembusan berbagai kesalahan-kesalahan yang fatal terkait masalah manhaj, manhajiyah. Dikira itu adalah manhajus salaf, manhajul ulama, tariqatul ulama wa tariqatus salaf. Ternyata hembusan-hembusan syubhat yang mengantarkan kepada dhalalat wal bid'ah. Di sini kita juga beristi'adah kepada Allah untuk berlindung dari kejelekan ini, al-waswas al-khannas, min syarri al-waswas, hembusan-hembusan, bisikan-bisikan. Ada hembusan-hembusan dan ada bisikan-bisikan yang jahat. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat yang buruk. Nah, sifat yang sangat buruk, tercela. Allah menyebutkan asyaitan yang al-khannas karena tercelanya sikap mereka, karena buruknya sikap mereka, yaitu sikap al-khannas. Ini sikap yang dimiliki oleh syaitan al-khannas ini, sikap yang sangat tercela, sikap yang sangat jelek dan buruk. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Ikhwana fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Fa insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan jelaskan dan kita akan lanjutkan tentang makna apa itu al-khannas, dan kita sempurnakan penjelasan tafsir surat An-Nas tersebut. Ila huna insyaallah naktafi bihadzal miqdari wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.